Yuke Lost Team, tukul Lost Team ya sebenarnya. Oke, kita bermain sampai ketemu besok ya tanggal 20 bersama Excellent Music Cie di Wonderland. Mirasa Dega. Kasih anak lama dia akan sejati. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sekarang tak mau, tak mau, tak mau, ku tak mau, tak, ku tak mau, tak. Sekarang tak sudi, tak sudi, tak sudi, ku tak sudi, tak, ku tak sudi, tak. Sudah sampai di sini jumpa kita dan Anda pulang dengan hati-hati. Jangan bikin gaduh di jalan, ojo ancaman-ancaman ning dalan. Kue mulih mangkat, mulih no mangkat, mulih waras wuri sehat ya. Oke, sampai di sini. Saya Rudy Ibrahim, mohon tidak ada yang naik di atas panggung foto-foto ya. Karena teman-teman capek, mohon pengertiannya. Saya Rudy Ibrahim. Sudah, jika ada yang lempar-lempar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.